saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya tayyibina wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, sahabat Al-Aminah Official, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya sahih, Kitab Al-Hajj, yang bercerita melalui sabda Nabi Muhammad SAW tersebut tentang suatu peristiwa besar yang akan terjadi, yang setiap muslim wajib untuk mengetahuinya dan meyakininya. Karena hadis Rasulullah benar dan dibenarkan, hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa peristiwa tersebut? Mari kita lihat hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Yatrukunal Madinah ta'ala khairi makanat. Ahlul Madinah kelak akan meninggalkan kota Madinah ala khairi makanat, padahal saat itu kondisi Madinah adalah kondisi yang terbaik keadaannya dan kondisinya. La yakshaha illa al-awafi yuridul awafi sibak wattair. Dan tidak ada yang mendatangi Madinah yang dalam kondisi terbaik tersebut, yang setelah ditinggalkan oleh penduduknya, kecuali hewan-hewan buas dan burung-burung pencari makan. Subhanallah. Bayangkan ma'asal muslimin, hari ini kita melihat Madinah begitu indah, begitu tertib, luar biasa kotanya. Tapi suatu saat nanti Rasulullah mengatakan Madinah ditinggalkan oleh penduduknya dalam kondisi Madinah sedang dalam kondisi yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Wallahu a'lam. Yang jelas terbaik kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya terbaik di segala sisi. Dari sisi keamanan mungkin, dari sisi kemakmuran dan seterusnya. Tetapi ditinggalkan oleh penduduk ahli Madinah, tidak ada mendatangi kecuali siapa? As-siba. Yaitu apa? Hewan-hewan buas wattair, burung-burung pencari mangsanya. Dan diriwayatkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang kondisi saat itu, di mana saat Madinah ditinggalkan oleh penduduk ahli Madinah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa betul-betul Madinah akan ditinggalkan ala ahsani makanat, di mana Madinah saat itu dalam kondisi yang sangat terbaik. Subhanallah. Hatta yadkhulak al-kalbu awid-di'bu, sehingga yang masuk dalam kota tersebut siapa dia? Al-kalbu, anjing atau serigala. Fayughaddi ala ba'di sawadil masjid au ala mimbar. Subhanallah. Bahkan anjing dan serigala ini akan masuk ke dalam masjid Nabawi. Dia makan di sana, tidur di sana, ya kan? Bahkan ada riwayat setelahnya Rasulullah SAW mengatakan au ala mimbar, bahkan di atas mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, faliman takunu thimaru dzalika zaman?" Kalau Madinah dalam kondisi ditinggal oleh penduduknya, padahal Madinah dalam kondisi yang terbaik, lalu siapa yang memakan buah-buahan di waktu itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW mengatakan, lil awafi tayr wassiba, yang akan memakan buah-buahan yang ada di Madinah adalah burung-burung pencari makan dan hewan-hewan buas saat itu, ma'asal muslimin. Kapan ini terjadi? Jika kita melihat kondisi ini terjadi, kelak terjadinya di akhir zaman. Kenapa demikian? Karena bunyi hadis lanjutannya sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa akhiru ma yuksharu ra'yani min muzayyana yuridani al-madinata yan'iqani bi ghanamihima fayajidaniha wahsha hatta idza balagha thaniyatal wada kharra ala wujuhihima." Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan kelak terakhir yang dikumpulkan ada dua orang penggembala kambing dari suku Muzainah. Dari suku Muzainah. Keduanya menuju Madinah. Ketika mereka berada di Madinah, ya, mendatangi Madinah kosong. Ketika meneriaki kambingnya supaya mengatur kambingnya, tiba-tiba melihat Madinah kosong saat itu. Maka mereka pun kembali ingin meninggalkan Madinah. Nah, ketika mereka sampai di sebuah tempat namanya Saniyatul Wada, maka mereka tersungkur kemudian meninggal dunia. Kenapa? Karena itulah di antara awal peristiwa terjadinya hari kiamat. Dan itulah ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, memang ada beberapa petunjuk hadis yang menunjukkan bahwa Madinah pernah ditinggalkan oleh penduduknya disebabkan dengan beberapa faktor. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang bernama Abu Zaid Umar dalam kitabnya Al-Madinah ala Sakiniha. Beliau meriwayatkan bahwa Madinah kelak akan ditinggalkan dalam kondisi yang terbaiknya. Ketika ditanya, rawi hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kenapa ya Abu Hurairah? Kenapa ditinggalkan? Siapa yang mengeluarkan penduduk Madinah meninggalkan kota Madinah yang terbaik, kota yang kita tahu bagaimana keutamaannya dan kita dianjurkan tinggal di sana, bahkan meninggal di kota Madinah mendapat keutamaan, dan orang yang sabar dengan segala wabah, penyakit, musibah, kesusahan di kota Madinah mendapatkan pahala yang sangat tinggi dan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka seseorang mendengar berita ini dari Abu Hurairah bahwa nanti akan ditinggalkan Madinah oleh penduduknya, maka orang bertanya, "Mayuhrijuhum minha ya Abu Hurairah, siapa yang mengeluarkan mereka ya Abu Hurairah?" Abu Hurairah mengatakan, "Umara usu, pemimpin-pemimpin yang jelek." Ini pernah terjadi, ya, ini pernah terjadi di zaman dahulu kala pada tahun 62 Hijriyah dalam peristiwa Harrah, di mana terjadi pembantaian Ahlu Madinah, hampir 10.000 orang terbunuh saat itu, dan ratusan sahabat, kibarus sahabat Ahlul Muhajirin dan Ansar juga terbunuh. Ini peristiwa yang sangat menyakitkan. Tetapi saat itu Madinah tidak kosong sama sekali. Karena kalau kembali kepada hadis riwayat yang sahih riwayat Bukhari tersebut, itu Madinah ditinggalkan betul-betul. Tidak ada yang mendatangi kecuali as-siba wa tair, hewan-hewan yang buas dan burung pencari mangsa. Nah, ini terjadi jauh pada tahun 60 Hijriah. Jadi hadis ini bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Kemudian ada juga beberapa hadis yang menyatakan tentang bab ini adalah itu terjadi ketika ada munculnya kekhilafahan yang berpindah dari Madinah ke Baitul Maqdis menjelang Malhamatu Kubro, perang besar antara umat Islam dengan orang-orang Romawi atau orang-orang Nasrani nanti di akhir zaman. Ada riwayatnya. Tetapi tidak menunjukkan saat itu bahwa Madinah kosong melompong daripada manusia. Tetapi ada peristiwa alam yang diriwayatkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara sebabnya Madinah ditinggalkan adalah ketika datang api. Ada yang mengatakan dalam riwayat datang api dari Syam, tapi ada yang menerjemahkan itu api dari Syam itu dari Yaman maksudnya. Yaman itu adalah masuk junub dari kota Madinah. Nah, junub kota Madinah berarti termasuk wilayah selatan Madinah. Ada yang menerjemahkan api yang muncul itu sesungguhnya bukan dari arah Yaman, bukan. Tapi dari arah selatan Madinah. Ternyata dalam beberapa penelitian di sana terdapat sekitar Madinah terdapat gunung-gunung vulkanik yang dibilang mati tapi tidak mati, tapi suatu saat nanti akan mengeluarkan laharnya yang akan masuk ke kota Madinah sehingga penduduk Madinah akan meninggalkan kota tersebut. Tetapi jika kita merujuk kepada teks hadis, Madinah ditinggalkan ala khairi makana dalam riwayat ala ahsani makanat, dalam kondisi Madinah terbaik. Kondisinya sangat baik ditinggalkan. Kalau datang dari api berarti tidak terbaik, hancur dong kota Madinah. Maka yang lebih tepat ini akan terjadi kelak di akhir zaman, ma'asal muslimin. Bayangkan hari ini kota Madinah yang begitu luar biasa, pernah tanah Madinah itu menjadi tanah termahal di dunia. Kapan? Saat terjadi perluasan masjid Madinah, yang terdapat hotel-hotel dahulu dibeli semua oleh pemerintah Madinah demi untuk memeluas Masjid Nabawi, karena yang mendatangi semakin banyak dari penjuru dunia. Luar biasa, masyarakat. Inilah satu peristiwa yang kelak akan menjadi, yang akan terjadi di akhir zaman tentunya. Di akhir zaman, bayangkan Madinah yang hari ini begitu luar biasanya bisa dikosongkan oleh penduduk manusia. Ada apa ini? Subhanallah. Jika kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, akan ditinggalkan oleh penduduk Madinah apapun sebabnya, ya mungkin kemungkinan-kemungkinan yang tadi disampaikan bisa terjadi. Tetapi yang jelas bahwa Madinah kelak akan ditinggalkan oleh penduduk Madinah, dan itu merupakan tanda akhir zaman. Karena itu saya dan kita semuanya, sebelum itu terjadi, mari niatkan dalam hari kita datang ke Madinah. Syukur-syukur kita tinggal di sana menimba ilmu. Kemudian kita pulang ke kampung kita untuk kita menjadi duta-duta Ahlul Madinah. Kita sebarkan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya dan antum dan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk berziarah ke Masjid Nabawi, tanah tumpah darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari sanalah awal perkembangan Islam ke seluruh penjuru dunia. Seorang muslim pasti mencintai Madinah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan tanda muslim itu adalah apa? Cinta kepada Madinah. Dan orang yang membenci Madinah adalah orang munafik. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang menyakiti ahlu Madinah, maka dia dilaknat oleh Allah, oleh malaikat Allah, dan seluruh manusia yang melaknat. Bahkan dia akan hancur sebagaimana garam jika diletakkan. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian, semoga menjadi maklumat, menjadi keyakinan kita, dan ini perkara yang wajib untuk diketahui setiap muslim yang beriman kepada Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.